Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pertemuan pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah dalam rangka saring bermuzakarah, saling mengingatkan satu sama lain, membacakan ayat-ayat Allah, demikian pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kedatangan kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Dicatat sebagai bentuk ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca ayat-ayat Allah, saling mengingatkan, mempelajari, menasihati satu sama lain, kecuali akan turun ketenangan, ketentraman, malaikat juga meliputi mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah satu amalan yang sering dan senantiasa diingatkan oleh para ulama, demikian pula para penasihat, untuk senantiasa mengikhlaskan niatan-niatan kita. Setelah keluar dari rumah, berangkat ke masjid dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menghilangkan kebodohan, demikian pula dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk dari sunnatullah, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia menjadi dua golongan. Sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, terjadi dua kubu yang saling berseteru satu sama lain. Satu kubu adalah Hizbullah, tentara-tentaranya Allah, di sisi lain ada Hizbus Syaitan, tentara dan bala pasukan syaitan. lihat bagaimana syaitan berupaya untuk menjerumuskan bapak kita, ayah kita, Nabi Adam alaihissalam, berupaya dan berhasil mengeluarkannya dari surga. Dan syaitan terus-menerus berupaya untuk menjerumuskan anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Ia bersumpah, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, ya Allah, aku akan benar-benar menjerumuskan mereka. Terus-menerus terjadi perseteruan, permusuhan. Selama 10 kurun, 10 generasi, belum terjadi kesyirikan. Namun di sana terjadi kezaliman, penganiayaan. Hingga 10 kurun setelah Nabi Adam terjadilah kesyirikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, mengajak dan mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, mengingat tujuan utama Allah menciptakan mereka adalah beribadah. Sehingga dari situ tampak orang-orang yang berjalan bersama dengan Nabi Nuh selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Namun tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh bersama dengan kaum muslimin membuat perahu dan naik di atas perahu, dan terjadi banjir bandang. Yang selamat adalah orang-orang yang Allah rahmati. Demikian terjadi pada zaman-zaman berikutnya, zaman Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah mengingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Di sisi lain ada Fir'aun yang mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Namun coba lihat bagaimana ujung dari semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan apa yang Allah katakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yaum yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Lihat hasil akhirnya. Di saat Nabi Musa bersama dengan kaum muslimin yang beriman dengan beliau, tidak ada daya dan upaya. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapannya lautan yang luas, di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tawakalnya Nabi Musa, tatkala melihat Nabi Musa dan kaum muslimin yang bersama beliau melihat Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa tawakal kepada Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk memukul lautan. Maka terbelah menjadi 12 jalan. Maka berlalulah Nabi Musa dan kaum muslimin, setiap kabilah, setiap suku berjalan. Dan disebutkan bahwasanya ya, air tersebut menggunung. Namun setiap kaum muslimin yang bersama Nabi Musa, setiap suku bisa melihat saudaranya yang di sebelahnya, sehingga mereka aman, tenang, hingga di ujung selamat. Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti, dan kita mengetahui sendiri apa ujungnya. Ujungnya adalah kemenangan yang didapatkan oleh wali-wali Allah. Demikian pula perseteruan terus terjadi. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam berupaya dibunuh oleh kaum Yahudi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, mengangkat beliau ke langit. Dan seterusnya sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah. Yang dahulu sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, telah mendapatkan predikat sebagai orang yang jujur. Kata kaum musyrikin, ma jarrabna fika al-kadzib, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Ini pengakuan mereka. Coba Tatkala Nabi kita Muhammad SAW mengajak apa yang tidak sejalan dengan prinsip mereka, mengajak kaum musyrikin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tanggapannya? Aj'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh dia ingin menjadikan sesembahan yang banyak itu satu sesembahan. Pengingkaran yang begitu dahsyat. Setahun, dua tahun, ya, mereka berupaya untuk menghadang dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan ujungnya hingga mereka bersepakat untuk melakukan pembunuhan. Membunuh Nabi SAW dan mengutus setiap kabilah pemuda diutus berkumpul sehingga tatkala terjadi pembunuhan, keluarga Nabi SAW tidak bisa menuntut untuk dikisos, bisanya hanya tebusan. Namun sekali lagi, Allah Maha Kuasa. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah, semuanya adalah milik Allah. Terbukti Allah menyelamatkan nabinya, berhijrah ke kota Madinah. Terus menerus perseteruan antara waliullah dan wali syaitan terjadi. Hizbullah dan hizb syaitan terus menerus bertempur hingga Nabi Muhammad SAW ya tiba di kota Madinah, mulailah berkumpul kaum muslimin bersatu, menyusun kekuatan hingga disyariatkan jihad fi sabilillah. Pertempuran demi pertempuran terjadi ya. Ujungnya kemenangan berada di tangan kaum muslimin dan tersebarlah agama Islam hingga sampai di hadapan kita. Itu semua menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada diri kita, nikmat Islam, nikmat iman, itu adalah nikmat yang sangat agung yang patut kita syukuri. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya kita ini berada di jalan yang benar. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu berada di atas kebatilan, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita yakin apa yang Allah katakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yaum yaqumul asyhad. Kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari yang dipersaksikan. Hadirin yang saya muliakan, namun ya, di sisi lain keimanan itu bukan semata-mata ucapan di lisan. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian, cobaan itu merupakan bagian dari bentuk. Dengan sebab ujian itu Allah akan meninggikan derajat seorang muslim, menjadi penghapus dosa-dosanya ya, akan mengangkat derajatnya. Ujian dan cobaan suatu hal yang nyata. Jangan sampai kita sudah menyatakan beriman kemudian ternyata ya, kita tidak menyiapkan diri untuk siap di dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka untuk menyatakan beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sehingga tampak siapa yang jujur yang benar imannya dan siapa yang dusta. Dalam ayat yang lainnya ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-munafiqiin. Sehingga tampak orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Jadi musibah dan malapetaka itu pasti datang. Baik musibah itu ya murni, yakni musibah tersebut datang dari ulah tingkah manusia, yang mana pada hakikatnya tidaklah musibah itu datang kecuali karena dosa yang kita lakukan. Hadirin yang saya muliakan, telah sampai berita di hadapan kita yang mana hakikatnya kejadian ini bukan yang pertama kali, namun kejadian ini sudah berlalu beberapa tahun. Apa yang menimpa saudara kita, yakni kaum muslimin dari etnis Rohingya. Jadi Rohingya itu sebenarnya bukan suatu nama tempat, namun itu adalah suatu suku. Nama suku. Kita telah mendengar sendiri, demikian pula melihat di media apa yang menimpa saudara kita. Terbukti dari foto-foto yang disebutkan, ditampilkan, bagaimana pemotretan satelit sebelum terjadi bombardir. Kurang lebih sekitar 450 rumah. Kemudian setelah terjadi apa yang terjadi, dengan alasan berdasarkan narasumber mereka, yang ini butuh diteliti ya, karena sebagian muslimin menyerang pos penjagaan mereka. Seandainya memang demikian keadaannya, kalau mau adil, mestinya orang yang melakukan penyerangan tersebut itulah yang diproses, seandainya mereka mau berlaku adil. Nah, kalau itu memang benar. Namun ini sebatas dijadikan sebagai alasan untuk melenyapkan kaum muslimin yang berasal dari etnis Rohingya. Di mana kalau kita melihat sejarah ya, kaum muslimin yang ada di situ, etnis Rohingya, yang dahulu mereka itu masuk dalam Kesultanan Bangladesh. Nah, sementara dulu belum ada negara Burma atau sekarang namanya Myanmar. Pemimpin mereka ketika itu ya diasingkan dan mendapatkan jaminan perlindungan oleh Kesultanan Bangladesh. Kayak itu. Dan mereka ini, kaum muslimin etnis Rohingya, sudah ada sejak dahulu, sudah berabad-abad lamanya. Sebelum ada negara yang namanya Burma ataupun Myanmar. Mereka berada di, ketika itu masih dalam lingkup wilayah Kesultanan Bangladesh. Perbatasan. Mereka sudah tinggal di situ sekian abad. Bukan setahun, 10 tahun, 20 tahun, enggak. Berabad-abad tinggal di situ. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu memang penduduk situ. Nah, yang dahulu ya Myanmar atau Burma belum ada itu berada di bawah ya tangan Inggris, sampai datang Jepang, kemudian berdirilah negara Burma atau sekarang namanya Myanmar. Dan termasuk dari wilayah tersebut adalah ini yang dihuni oleh kaum muslimin dari etnis Rohingya. Ini sejarah singkatnya kalau melihat di sejarah panjang. Jadi mereka itu memang penduduk situ yang semestinya berhak untuk hidup tentram, aman, layaknya warga negara. Kemudian ya lebih pada tahun 1940-an, nah, pemimpin atau perdana menteri kita itu adalah orang yang beragama Buddha. Mulai kebencian ya muncul ada pada diri mereka, ya, senang terhadap kelompok kaum muslimin yang tinggal di situ. Mulai tidak senang. Berupaya untuk disingkirkan, ya, dihilangkan. Dimana sebenarnya kejadiannya, sekali lagi barakallahu fikum, kejadian saat ini bukanlah yang pertama kali. Terbukti, ya, apa yang menimpa saudara kita di Burma ini, ya, sudah ditanyakan kepada para ulama. Sudah ditanyakan kepada para ulama, di antaranya adalah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau pernah ditanya, bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin Burma yang dianiaya, yang dibantai. Ini kita belum berbicara apa yang sedang ramai dibicarakan. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ditanya, bagaimana sikap kita terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin di Burma pada tahun 1433 Hijriah. Sekarang 1438. Ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ahsanallahu ilaikum fadilata syekh nuridu kalimatan taujihiyatan lil muslimin haula madzabih al-gudhiyyin li ikhwanina al-muslimin fi Burma. Wahai syekh yang kami muliakan, kami ingin mendapatkan bimbingan, arahan untuk kaum muslimin. Kami minta bimbingan bagi kaum muslimin terkait dengan penyembelihan yang dilakukan oleh umat Buddha terhadap saudara kita kaum muslimin fi Burma, di Burma saat ini tahun 1433. Namun sebenarnya hakikatnya mulai terjadi konflik itu kurang lebih tahun 1940-an. Berapa tahun? 76 tahunan. Ya, 70-an tahun. Wa hiya imtijadan kadza lil madzabih wat tadhhir al irqi lahum mundu asharat as-sinin. Coba lihat. Ya. Bi anna hunaka taktum i'lami alami hiyala hadhihi al qadhiyah. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh, wahai Syekh yang mulia, kami ingin ada arahan seputar pembantaian kaum Buddha terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Burma sekarang. Pembantaian tersebut merupakan kelanjutan dari pembantaian dan pembersihan etnis, yaitu tujuannya itu membersihkan kaum muslimin tadi, yang minoritas tadi itu, sejak puluhan tahun. Jadi tadi pertanyaannya 1433, namun pembantaiannya itu sudah puluhan tahun. Sudah lama memang. Sementara itu ada upaya penyembunyian berita-berita oleh media internasional terkait permasalahan ini. Gimana sikap kita? Ya. Maka beliau mengatakan, ya, hadihi al-mas'alatu laisat khosotan di Burmiyin. Permasalahan ini bukan khusus terkait dengan, ya, kaum muslimin di Burma. Al-Islam al-an yuhajam fi kathirin min biladil muslimin. Umat Islam sekarang diserang di sekian negara kaum muslimin. Jadi bukan hanya Burma, namun sekian banyak. Nah, kezaliman, penganiayaan yang dialami oleh umat Islam. Kenyataan kita melihat sendiri. Duwal al-kafirah tasallat 'ala al-muslimin al-an. Sekarang negeri-negeri kafir menguasai kaum muslimin. La turidu an takuma lahum daulah. negeri-negeri kafir enggak menginginkan ada negeri Islam. Enggak ingin kaum muslimin itu punya negara. Inginnya kaum muslimin itu hancur rendah. Yang sudah kita singgung, inilah perseteruan terus-menerus antara ya aulia Allah dan aulia syaitan. Berusaha untuk menghancurkan ya. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan apinya Allah, namun Allah enggan. Enggak mau kecuali apa? Menyempurnakan. Nah. Kata beliau, negeri-negeri kafir itu ingin menginginkan ya, tidak menginginkan kaum muslimin punya negeri. Wala turidu an yakuna lil Islam wujuda. Enggak ingin Islam itu ada. Inginnya apa? Hancur. Ini benar. Seperti apa yang Allah firmankan ya, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani enggak akan ridho sampai kalian mengikuti apa? Jalan mereka. Kemudian kata beliau, mahma istata'u salama, mereka bisa mampu berusaha dan berupaya bagaimana caranya menghancurkan kaum muslimin. Fahum ta'lamun al-an madza ya'malun ma'al muslimin. Kalian tahu apa yang sekarang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Yusammuna hadza bi demokratiyah. Mereka mengistilahkan dengan demokrasi. Tujuannya apa? Untuk meruluhkan kaum muslimin dengan senjata demokrasi. Itu hanya diarahkan untuk melemahkan kaum muslimin. Yufriduna alaina madhhabahum wa hukmahum al-kufri. Mereka mewajibkan kita untuk mengikuti madhab dan hukum mereka yang kafir. Dipaksa. Semua negara coba lihat. Indonesia, Yaman, ya, negara-negara Islam. Kaum muslimin mayoritas dipaksa untuk apa? Mengikuti hukum demokrasi, ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lalu kemana Allah? Kemana Nabi Allah Subhanahu wa taala? Tidak dihargai. Demikian demokrasi, ya. Yufriduna alaina al-hukma al-kufriya, mewajibkan kepada kita hukum kufur. Wa huwa ma yusammunahu ad-demokratiyah, namanya demokrasi. Wal ilmaniyah, ya, namakan juga dengan sekuler, sekulerisme. Apa sekuler? Agama, ya, urusan agama, masjid, ya, ibadah antara manusia dengan Allah. Negara, urusan negara manusia. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Padahal kalau kita melihat Islam mengatur semuanya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sama, hubungan dengan pemerintah, semua diatur, hukumnya sudah diatur oleh Allah SWT dengan dua senjata ini, demokrasi dan sekularisme. Kata beliau hafizahullah ta'ala ya, walakin ya'dallahu subhanahu wa ta'ala illa an yutimma nurahu, namun Allah tidak mau kecuali menyempurnakan cahayanya. Walaupun mereka berusaha memadamkan di mana-mana, akan senantiasa ada. Islam akan ada sampai mendekati hari kiamat. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran sampai mendekati hari kiamat. Mereka dicabut rohnya dengan angin yang masuk kemudian meninggal. Tidak akan padam sampai mendekati hari kiamat. Kemudian kata beliau, terus bagaimana? Fa'alaina biddu'a, kata beliau, wajib bagi kita untuk berdoa. Kasratid du'a wal ilhahi ila Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa dan tadarru', betul-betul minta. Minta lahir batin, minta pertolongan. li ikhwanina al-muslimin fi kulli makan, untuk ya memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di setiap tempat. An yansurahumullah, agar Allah menolong mereka. Wa an yunqidhahum min aduwwihim, dan agar Allah menyelamatkan mereka dari musuhnya. Beliau tegaskan lagi, alaina biddu'a, wajib bagi kita untuk berdoa. La namliku lahum ghairud du'a, kita enggak punya senjata apa-apa untuk melawan mereka kecuali doa. Wa 'ala man 'indahu maqdarah aktsaru min hadza an yubdila ma yaqdiru 'alaihi. Na'am. Ya, adapun orang yang memiliki kemampuan lebih dari ini, lebih dari doa, maka hendaklah dia berupaya untuk melakukannya. Barakallahu fikum, ini salah satu bimbingan bagaimana kita menyikapi ya saudara kita yang ada di Burma ataupun yang lainnya. Bimbingan dari seorang alim, ulama, sekaligus menyikapi bagaimana kalau kita mendapati ya kezaliman, penganiayaan saudara kita di tempat yang lainnya secara umum. Banyak-banyak berdoa, kemudian memberikan ya apa yang kita mampu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, musibah yang menimpa saudara kita, suku Rohin dikatakan ya al-muslimun ar-rohinjiyun, kaum muslimin Rohingya. Apa yang menimpa mereka itu merupakan musibah yang menimpa kita juga. Rumahnya dihancurkan. Bisa melihat sendiri bagaimana rumah mereka. Ya, alasannya, alasan mereka ini untuk menghancurkan kaum teroris. Kalau tadi, ya, kalau seandainya mereka jujur, katanya beralasan karena adanya sebagian orang menyerang pos penjagaan. Kalau jujur, semestinya diproses adalah orang-orang ini. Sekarang menjadi sasaran rumah-rumah mereka hancur. Kemudian ya anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan dipukul rata, dibinasakan semua. Ini menunjukkan bahwasanya memang yang mereka inginkan adalah apa? Namanya apa itu? Genosida. Ya. Yakni pembantaian yang terencana dan teratur. Betul-betul tersusun rapi. Kaum Buddhiyin, para biksu dan semisalnya itu, orang-orang Buddha, tokoh-tokohnya, kemudian didukung lagi oleh militer. Ini semakin menunjukkan apa yang mereka lakukan itu betul-betul terencana, ingin menghancurkan etnis Rohingya di Myanmar. Betul-betul ingin dihancurkan. Sehingga secara khusus negara-negara kaum muslimin tidak setuju. Ya, murka. Perlakuan yang biadab, tidak berperi kemanusiaan. Menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin dengan ya bom, kemudian kaum muslimatnya na'udzubillah diperlakukan dengan perlakuan penganiayaan, diperkosa dan lain sebagainya. Nah, itu betul-betul suatu kezaliman yang luar biasa. Sehingga kita lihat bagaimana negara-negara tetangga, Bangladesh, Pakistan ataupun Malaysia, Indonesia, negara kaum muslimin ya marah, tersinggung, ya, memiliki perhatian yang sangat besar terkait dengan musibah yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Ini hakikatnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, al-ukhuwah al-islamiyah aqwa min al-ukhuwah an-nasabiyah. Tali persaudaraan yang dibangun di atas agama Islam itu lebih kuat daripada tali persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Kemudian kata beliau, al-ukhuwah an-nasabiyah inqata'at bi-ikhtilafi ad-din. Persaudaraan yang dibangun di atas nasab itu akan terputus dengan berbedanya agama. Kalau sudah berbeda agama, enggak ada faedah ukhuwahnya di akhirat nanti. Enggak ada faedahnya sebatas dunia. Ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas nasab itu akan putus kalau ya berbeda agama. Wa ammal ukhuwah ad-diniyah la tanqati' bi ikhtilafin nasab. Adapun ukhuwah yang dibangun di atas agama itu tidaklah putus dengan sebabnya apa, dengan berbedanya nasab. Kita ada di sini ya berbeda-beda. Ada yang dari Jawa Tengah, Magelang, Jogja, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya. Namun kita dikumpulkan oleh Allah dengan satu ikatan. Apa itu? Ikatan agama Islam. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala tatkala menafsirkan ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmini itu bersaudara. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza aqdun. Ini adalah ikatan. Aqadahu Allahu bainal mu'minin. Allah mengikat di antara kaum mukminin satu sama lain, diikat. Innamal mu'minuna ikhwah. Annahu idza wajada min ayyi syakhsin kana. Jika didapatkan pada siapapun, dia laki perempuan, Arab non Arab, Jawa Tengah Jawa Barat ataupun orang luar, Myanmar Arab dan lain sebagainya, ketika ada pada diri seseorang apa itu ya sifat iman tadi, fi masyriqil ardi wa maghribiha, di belahan bumi timur maupun barat, kalau ada keimanan, al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ada pada diri orang itu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya dan rasulnya, dia beriman walaupun di ujung timur, di ujung barat, dia beriman. Kata beliau, fa innahu akhun lil mu'minin, dia itu adalah saudara bagi kaum mu'minin, saudara bagi kaum mu'minin. Ukhuwatun tujibu an yuhibbalahu al-mu'minun. Dia sebagai saudara bagi kaum mukminin, persaudaraan yang wajib ditunaikan oleh kaum mukminin lain. Walaupun di ujung dunia, dia mendapatkan hak. Ma yuhibbu li anfusihim. Dia berhak untuk mendapatkan perkara yang dicintai kaum muslimin sampai kepadanya. Kita ingin apa? Tentram, aman. Ya, walhamdulillah negara kita syiar-syiar Islam tegak, azan dikumandangkan, sholat berjamaah dijalankan. Ya, kan demikian. Maka ketika mendengar saudara kita di Burma ataupun yang lainnya, semestinya kita pun apa? Ingin apa itu? Mereka mendapatkan nikmat seperti yang kita ada dapatkan. Bisa melaksanakan sholat berjamaah, azan dikumandangkan, tentram dan seterusnya. Dia berhak untuk mendapatkan kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim. Dia mendapatkan hak apa? Terhindar dari kejelekan yang mana kaum muslimin terhindar darinya. Ayat ini mengingatkan kita ya, hak apa yang semestinya kita berikan kepada saudara kita kaum muslimin Rohingyin di Burma atau Myanmar. kepedulian apa yang semestinya kita wujudkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi mengatakan, ya, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan fashabbaka baina asabihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan, menguatkan satu sama lain. Mukmin yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yashuddu ba'dhuhu ba'dha, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi menjalin jari-jemarinya, dijalin, dikuatkan atau lamain. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, ya, masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad al-wahid. Perumpamaan muslim yang satu dengan yang lain dalam kasih sayang, ya, penghormatan, rahmat dan semisalnya bagikan satu tubuh. Satu tubuh. Kalau kita mau adil, sakit, ya misalnya, ya, kaki kita kena duri, apa kita lakukan? Maksudnya dibiarkan atau ya ngupas apa? Misal ngupas buah, nyata qadarullah masyaallah kena berdarah. Jujur ya. Kalau ini kita jujur, apa kemudian kita mengatakan ini urusan tangan, cari sendiri tangannya gitu. Tentu hati kita enggak, kita akan memperhatikan gimana caranya darah itu berhenti, ya, kakinya melangkah, lisannya apa? Ngomong. Ini yang punya uang keluarkan beli apa untuk mengobati luka itu. Sehingga benar apa yang dikatakan Nabi, ya, muslim itu bagaikan apa? Satu jasad. Satu terluka, yang lainnya apa? Merasa terpanggil. Merasa memiliki perhatian bagaimana caranya anggota tubuh itu cepat sembuh. Ya, baik berjalan dengan kakinya, dengan tangannya, uangnya dikeluarkan, yang hubungi orang dan seterusnya, bagaimana caranya anggota tubuhnya itu segera sembuh. Benar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia? Sebenarnya kalau kita menengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sana kita sering mendengar kisah pembunuhan 70 qurra. 70 para penghafal Quran, ya, mereka beberapa kabilah Arab, ya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus beberapa orang untuk mengajari Ri'il, Zakwan, Asiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim utusan 70 orang, bukan 5, 10, 70. Itu pun bukan sembarang orang. Huffazul Quran dinamakan ketika itu qurra, penghafal Quran. Maka diutuslah mereka, ya, sana. Namun sampai di sana terjadi pengkhianatan. 70 orang tersebut dibantai, dibunuh oleh mereka di Bi'r Ma'unah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu, Nabi murka, marah. Nabi marah besar. Sehingga Nabi pun melakukan ibadah yang dikenal dengan qunut nazilah. Qunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama satu bulan. Selama satu bulan. Karena enggak nyebutkan sini banyak hadis, ya, terkait dengan ini, ya. kunut tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar, demikian pula waktu zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Dilakukan pada 5 waktu sholat fardu dan dilakukan pada rakaat terakhir dari sholat tersebut setelah Nabi SAW bangkit dari ruku'. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Anas mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahrun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan. Sekarang kita kunut berapa, ada berapa hari yang sudah kunut? Nabi kunut 1 bulan karena peristiwa itu 70 orang. Sekarang Burma berapa yang sudah meninggal? 1 bulan. Kata Anas, yal'anu ri'lan wa zakwana wa 'asiyah. Nabi melaknat dalam kunut itu, melaknat ri'l, zakwan, 'asiyah, 3 kabilah ini. Dilaknat mengapa? Karena membunuh kaum muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'asawallaha wa rasulah. Ya. Karena mereka itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. 1 bulan Nabi melaknat mereka. Allahumma al'an ri'lan wa zakwana wa 'asiyah, ya Allah laknatlah. Beliau berdoa, mengangkat tangan, diamini para sahabat. Diamini para sahabat selama 1 bulan penuh. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau misalnya bulan itu 29 tinggal dikali 29 kali 5. Ya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sampai-sampai dalam riwayat yang lainnya dikatakan oleh Anas bin Malik sampai ketika itu turun 1 ayat Al-Qur'an. Turun 1 ayat Al-Qur'an, kata Anas, kami baca ayat itu, kemudian setelah itu ayatnya dihapus. Apa ayatnya? Ayatnya ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradhiya anna wa ardhana. Ini dulu ayatnya dibaca. Kemudian ya, kata Anas, ayat itu dimansukh lagi. Jadi ayat Al-Qur'an itu ada yang dihapus tilawahnya, ada pula dihapus hukumnya, ada pula istilahnya dihapus hukum dan tilawahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai turun ayat. Namun setelah itu ayatnya dihapus, tidak ada dalam mushaf, tidak dibaca. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, beliau melakukan kunut itu waktu maghrib dan fajar. Salat maghrib dan fajar. Kemudian dalam hadis Al-Bara bin Azib riwayat Muslim, ya, semakna beliau melakukan kunut pada waktu maghrib dan fajar. Ada kisah yang lainnya selain ini. Ini selesai berapa? Kisah yang lain, kalau tadi pembunuhan 70 sahabat Ansar, sekarang kejadian yang lain juga kunut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala mengucapkan sami'allahu liman hamidah pada rakaat terakhir salat isya. Tadi salat apa? Maghrib, fajar. Sekarang salat isya. Beliau kunut mengatakan Allahumma anji Iyasha ibn Abi Rabi'ah, ya Allah, selamatkanlah Iyash bin Abi Rabi'ah. Kalau tadi doanya apa? Allahumma al'an, ya, apa? Ri'lan wa zakwana wa 'asiyah, ya Allah, lakukan mereka. Sekarang lafadznya beda. Karena kasusnya berbeda. Ya Allah, selamatkanlah Iyas bin Rabi'ah. Allahumma anji al-walida ibn al-walid. Ya Allah, selamatkan Walid bin Walid. Allahumma anji Salamah ibn Hisham. Ya Allah, selamatkan Salamah bin Hisham. Tiga sahabat ini dalam riwayat yang lain, ya, mereka ini berada di Mekah. Ceritanya, mereka berada di Mekah, Nabi sudah di Madinah, sudah hijrah. Tiga orang ini ingin berhijrah, namun ditahan oleh kaum musyrikin. Enggak boleh berhijrah. Ditahan, ya. Namun mereka bertekad bulat untuk berhijrah. Betul-betul ditahan, enggak bisa. Akhirnya Nabi mendengar berita itu, beliau kunut doa, ya Allah, selamatkanlah tiga sahabat disebutkan namanya tadi. Iyash bin Abi Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Walid, kemudian Salamah bin Hisham. Ditambah lagi apa doanya? Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin. Tambah lagi. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin yang lemah di Mekah ketika itu, didoakan. Allahumma shdud wat'ataka ala mudhar. Nah, tadi doa keselamatan, sekarang doa kehancuran untuk lawannya. Ya Allah, hentakkanlah pijakanmu terhadap mudhar yang berlaku zalim. Nah. Allahumma ja'al 'alaihim sinina kasinini Yusuf. Ya Allah, jadikan musibah malapetaka menimpa mereka seperti malapetaka menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Apa yang menimpa? 7 tahun mengalami paceklik. Ya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut nazilah, mendoakan 3 sahabat yang ingin hijrah, ditahan ya oleh kaum musyrikin. Nabi terus menerus berdoa sampai 3 sahabat itu kelihatan masuk Madinah, Nabi berhenti. Berhenti dari kunut. Ya. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu kunut pada salat zuhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi semuanya sahih. Kunut nazilah dilakukan pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tayyib, barakallahu fikum. Meringkas apa yang butuh kita jelaskan di sini dari apa yang kita sampaikan tadi, 2 kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW, bagaimana kepedulian dan perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Dari situ kita bisa memetik dan apa yang semestinya kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada kaum muslimin Rohingyin yang di Burma. Pertama, sebagaimana tadi dibimbingkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, demikian pula sebelumnya dilakukan oleh Nabi SAW dan dihimbau oleh pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin belum lama, kurang lebih mungkin berapa? 2 pekan. Ya. Menghimbau melalui Kementerian Agama agar kaum muslimin melakukan kunut nazilah. Dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin, dipimpin oleh imam dan diamini oleh makmum. Tatkala mengucapkan, tatkala di rakaat terakhir, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, imam mengangkat tangannya, kumpulkan tangan kanan sama kiri, berdoa dengan doa yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kalau tadi 2 peristiwa di zaman Nabi, kalau sekarang peristiwa yang dialami oleh saudara kita, mungkin sebagian kita sudah dapat teksnya. Ya, itu sebatas contoh, gak harus plek seperti itu. Katakan tanpa, jadi sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, kemudian langsung berdoa. Misalnya sebutkan tadi, ya, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin ar-ruhinjiyin fi Burma. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, ya, kaum muslimin Rohingyin di Burma. Allahumma alaika bi'adaika a'da'id din. Ya Allah, bagimu untuk membalas, menyiksa musuh-musuhmu dan musuh-musuh kaum muslimin. Kalau mereka membombardir pemukiman kaum muslimin, engkau adalah pemilik segalanya. Allah bisa menghancurkan mereka. Bisa didatangkan angin ataupun bencana ataupun tentara yang lainnya yang di luar dugaan manusia. Oleh karena itu berdoa, ya Allahumma alaika bi'adaika a'da'iddin. Ya Allah, bagimu untuk menghancurkan mereka, musuh-musuh agama. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Ya Allah, ya, bagimu untuk menghancurkan mereka, mereka tidak akan mampu. Siapa yang bisa selamat dari siksa Allah? Fir'aun, ya, dan bala tentara yang siap mendukung, ujungnya apa? Tenggelam. Ya. Karena kufur menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun alat dan senjata mereka, Allah lebih berkuasa. Enggak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Ya Allah, ya, bagimu untuk menyiksa mereka, mengazab mereka, orang-orang yang zalim tadi, ya, mereka tidak akan mampu. Allahumma arina fihim apa? Ajaiba qudratik. Ya Allah, perlihatkan kepada mereka, tunjukkan, buktikan, ya, keajaiban-keajaiban kudratmu, sehingga mereka tercengang karena menantang Allah, membunuh wali-wali Allah yang tidak berdosa, wanita, anak-anak dizalimi, enggak punya senjata, dihancurkan dengan apa? Bom-bom, sawat dan lain sebagainya. Allah lebih berkuasa. Allahumma anzil ba'saka alladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Ya Allah, turunkanlah siksamu, ya, terhadap turunkanlah siksamu yang tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang berbuat zalim. Ini contoh. Atau misal, ya, doa yang lainnya, Allahumma anji ikhwanana al-mustad'afin fi Burma. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kita yang ada di Burma yang lemah. Ya. Allahumma shdud wat'aka ala hudiyin fi Burma. Misal, ya Allah, hentakkanlah, ya, pijakanmu. Allah murka. Ya Allah, murkalah kepada kaum Buddha yang ada di Burma. Atau lafaz-lafaz yang semakna. Allahumma ja'alha sinin ka sinina Yusuf. Ya Allah, jadikanlah paceklik, kemelaratan menimpa mereka sebagaimana menimpa kaum Nabi Yusuf. Jadi doa semisal itu ataupun yang lainnya, ya. Misalnya, Allahumma farrij hammahum. Ya Allah, berikan jalan keluar untuk mereka kaum muslimin. Doa kunut disebutkan para ulama. Mengapa doa kunut itu diucapkan ketika bangkit dari ruku? Kok enggak sujud? Padahal sujud itu dikatakan Nabi apa? Aqrabu ma yakunu ma baina al-'abdi wa rabbih as-sujud wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara hamba dan Allah itu adalah sujud. Kenapa enggak sujud ketika itu? Sebutkan oleh para ulama, ya, hikmahnya agar kaum muslimin bisa mengamini. Kalau imam sedang sujud, ya, dia berdoa di situ. Makmum enggak mengetahui. Ini hikmahnya, di antara hikmahnya mengapa disyariatkan setelah ruku agar kaum muslimin mengamini yang doa banyak, ya. Yang berucap imam namun yang mengamini sekian banyak makmum, semakin banyak. Berdoa dengan doa itu, ya, doanya pendek. Kita lihat tadi doanya pendek-pendek kan gitu. Ya, doa yang terkait dengan 70 orang ataupun yang terkait dengan 3 orang pendek. Kemudian yang dibaca pun bukan doa kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait, bukan. Namun doanya apa? Isinya pada dua hal. Berisi agar kaum muslimin selamat dan berisi tentang laknat serta balasan bagi orang-orang yang zalim. Kemudian doa tersebut tidak ditutup dengan sholawat nadi, tidak pula dengan apa? Mengusap wajah. Nah, ini hukum secara ringkas terkait dengan doa kunut, maka dilakukan sebagai bentuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua sebagai bentuk ya ketaatan kepada waliul amr. Yang ketiga bimbingan para ulama. Yang keempat sebagai bentuk solidaritas, kepekaan, kepedulian kita kepada kaum kaum muslimin. Nah. Di antara hukum yang disebutkan yang terkait dengan kunut nazilah, ya, kunut nazilah ini tidak dilakukan ketika sholat Jumat. Mengapa? Karena doa ketika sholat Jumat itu bisa terwakili dengan ketika imam atau khatib berkhutbah. Nah, imam atau khatib berkhutbah. Demikian pula terkait dengan kunut nazilah, yang benar berdasarkan pendapat yang benar, kunut nazilah tidaklah dilakukan kecuali dengan ya ketetapan, himbauan, anjuran, arahan pemerintah kaum muslimin. Terjadi apa namanya musibah, bencana, pembantaian di zaman setelahnya Nabi ataupun setelahnya zaman Abu Bakar, Umar, namun tidak dinukilkan. Yang dinukilkan hanya sedikit tadi yang kita sebutkan ataupun yang lainnya. Ma'ruf pada zaman Abu Bakar terjadi pembantaian dan semisalnya, namun tidak dinukilkan apa kunut nazilah, menunjukkan bahwasanya kunut nazilah itu yang menentukan siapa? Imam, pemerintah. Kalau kita negara kesatuan Republik Indonesia. Kunut nazilah. Demikian pula kapan waktunya, berhentinya kapan? Ya. Kalau dihimbau sudah cukup menurut pemerintah, ya. Atau di situ tadi seperti kejadian tadi musibahnya sudah reda, sudah mendapatkan keselamatan, selesai perkaranya, berhenti kunut. Ya. Kalau belum, terus menerus kunut. Nah, barakallahu fikum. Selain kunut, yang butuh diperhatikan juga, ya, doa ini tidaklah kita panjatkan di waktu-waktu yang mustajab. Jadi bukan semata-mata kunut, ya. Ketika kita sujud berdoa untuk mereka, ketika kita, ya, berada di antara azan iqamah, doa. Ketika kita berpuasa, berdoa. Ketika di waktu sepertiga malam terakhir, berdoa. Dan lain sebagainya. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Sebagai bentuk apa? Hak yang mesti kita berikan untuk saudara kita. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, ya, perkara yang dia cintai untuk dirinya. Kita senang hidup tenteram, semestinya kita pun berupaya agar mereka tenteram. Banyak berdoa kepada mereka, diberikan ya kemudahan, keselamatan, pertolongan, jalan keluar, ya. Demikian pula sebaliknya, semoga Allah memberikan ya laknat, Allah melaknat mereka, menghancurkan mereka, orang-orang yang berlaku zalim terhadap kaum muslimin, baik di sana ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan, banyak berdoa. Adapun bagaimana, apakah kita menyalurkan dana ke lembaga-lembaga yang ada? Nah, sebatas yang kita tahu, pemerintah Myanmar sendiri menutup akses. Akses untuk meliput kejadian itu sudah ditutup, ya. Kesulitan untuk bisa masuk. Apalagi bisa memberikan bantuan. Oleh karena itu, siapapun yang mau memberikan bantuan dana diperhatikan, ya. Kalau mau menyalurkan, ya kira-kira ini yang menyalurkan sampai enggak barangnya ke sana. Padahal kita tahu aksesnya itu betul-betul ditutup oleh pemerintah Myanmar. Mereka ingin dunia enggak ada curut campur, betul-betul ditutup. Mungkin yang memungkinkan ya pemerintah Indonesia atau yang lainnya dengan lewat diplomasi negara kedutaan. Ya. Kalau lewat daerah-daerah semacam itu, wallah alam sampai apa? Tidak. Nah, ini terkait dengan dalam kita menggunakan dana ataupun yang lainnya. Berangkat ke sana, ya mungkin kan itu. Pemerintah akan mengizinkan kita bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Sekarang negara yang ada di dunia berada di bawah peraturan internasional. Gak sembarangan untuk ya masuk ke wilayah lain. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita pun bersama dengan pemerintah ya banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk pemerintah kaum muslimin. Ya, kita taat kepada mereka, sami'na wa ata'na, selama tidak ada unsur kemaksiatan. Ya, banyak-banyak berdoa untuk kaum muslimin di sana. Demikian pula banyak-banyak berdoa untuk pemerintah kaum muslimin, sehingga sekali lagi apa yang menimpa mereka, saudara kita di Myanmar, itu juga merupakan musibah yang menimpa diri kita. Kemudian di balik itu kita mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kita semakin ya bersyukur di negara kita, dan semestinya ya kita terus berupaya bagaimana caranya agar kenikmatan yang agung ini, nikmat Islam, nikmat iman, syiar-syiar Islam tetap terjaga. Ya, tetap terjaga sehingga ya kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwasanya musibah itu pasti ada. Cobaan itu pasti datang. Oleh karena itu disiapkan. Kalau itu musibah itu menimpa mereka, tidak ada sesuatu hal yang mustahil ya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia ya, fitnah kehidupan. Musibah pun malapetaka bisa menimpa diri kita kalau kita banyak berdosa. Ingat, musibah yang menimpa itu semata-mata karena dosa yang kita lakukan. Ya. Tidak menutup kemungkinan kalau di sana mereka di pantai, ya na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lengah, kalau kita lemah imannya, kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat ini, ya bisa jadi ya hal yang serupa menimpa sebagian kita. Yang sudah kita singgung tadi, ya orang beriman tidak akan lepas dari ujian, ya, tidak lepas dari cobaan sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Kita cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Cukup. Baik. Jika ada benarnya, ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Pasang kalau ada pertanyaan. Ya. Yeah. Yang bermain apa harus takmir atau harus disembunyikan? Kita bukan takmir gitu. Ya. Yeah. Bukan imam. Gitu. Apa kita kasih tahu? Kalau mereka nggak mau, kita menurut atau gimana? Kalau di untuk himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, insya Allah semuanya tahu kan itu. Cuman ketika kita masuk di suatu masjid, maka sebagai bentuk adab, demikian pula untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan jamaah, maka hal tersebut disampaikan baik-baik ke takmirnya. Karena ini juga wewenang dari takmir tersebut. Karena setiap masjid itu pasti ada imam rawatibnya. Dan kemudian karena kita semangat ingin melaksanakan sunnah ini, ya kesempatan jadi imam langsung menurut, ya harus sampaikan dulu, ya sampaikan baik-baik bahwasanya ini satu sunnah Nabi SAW, contohkan Nabi. Yang kedua, ini bimbingan para ulama. Yang ketiga, apalagi ini adalah himbauan pemerintah. Yang keempat, apa? Ini sebagai bentuk toleransi, kepedulian kita terhadap saudara kita kaum muslimin. Jadi ngomong baik-baik, jangan sampai dengan satu hal ini akhirnya jadi masalah besar. Jelaskan baik-baik, insya Allah ya kaum muslimin itu lapang dada. Ya. Selama itu dari Quran, dari Sunnah, insya Allah mereka menerima. Barakallahu fiikum. Yang lain. Ya, cukup. Baik, tafadhalu hafizakumullah.